Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menyambung kembali pembacaan kita terhadap kitab risalah yang baik ini yang dituliskan oleh Syekh yang mulia Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kitab Tauhid. Dan kita telah sampai pada telah menyelesaikan bab yang sebelumnya, yaitu tentang al-kufur, ta'rifuhu anwa'uhu, dan kita telah selesai membacanya. Masuk pada bab yang berikutnya, yakni bayanu hakikati kullin minal jahiliyyati al-fisqi ad-dhalali الردتي أقسامها أحكامها. طيب قال حفظه الله تعالى بيان حقيقة كل من الجاهلية الفسق الضلال الردتي أقسامها أحكامها. Di sini penjelasan tentang hakikat ya setiap dari al-jahiliyah, yaitu tentang jahiliyah, al-fisq, yaitu tentang fasik, al-dhalal, tentang kesesatan, al-riddah, tentang riddah, yakni murtad, aqsamuha ahkamuha, pembagiannya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Jadi beliau hafizahullah ta'ala pada bab ini akan menjelaskan tentang jahiliyah. Tentang apa itu? Jahiliyah, kefasikan, kesesatan, kemurtadan. Dan beliau akan menyebutkan ya pembagiannya, macamnya dan hukumnya. Baik. Kita baca. Qala hafizahullah ta'ala. Al-awwal, yang pertama, yakni tentang al-jahiliyyatu, tentang jahiliyah. Qala hafizahullah hiya al-halul lati kanat 'alayha al-arabu qabla al-islam. Jahiliyah adalah keadaan ya yang orang-orang Arab ya berada pada atau berada di atasnya, berada pada keadaan jahiliyah tersebut, yaitu kapan? Qabla al-Islam, sebelum Islam. Min al-jahli billahi wa rusulihi wa syara'i'id dini. Dari al-jahl, nanti akan kita lihat ya, billah yakni kebodohan tentang Allah, wa rusulihi tentang para rasulnya, wa syara'i' din dan tentang syariat agama Islam, wal mufakharati bil ansab dan al mufakharah yani apa? Bangga terhadap nasab mereka. Wal kibr, sombong. Wat tajabbar, tajabbar yani takabbar, takabbur. Semakna dengan sombong. Ya. Wa ghair dzalik dan yang semisal itu. Ya. Jadi dikatakan jahiliyah ya, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu sebelum Islam. Ya, baik itu terkait dengan kejahilan tentang Allah, tentang para rasulnya, atau yang terkait dengan syariat, syariat agama dalam agama Islam ini. Ya, termasuk di antaranya pula di sini adalah termasuk apa? Perangai jahiliyah, perbuatan orang Arab dahulu adalah apa? Al-mufakharatu bil ansab. Apa itu? Bangga. Ya. Merasa bangga, merasa tinggi, lebih mulia. Termasuk dari kesombongan. Yaitu apa? Terhadap nasab, bangga terhadap nasab mereka. Ini termasuk dari perangai mereka orang Arab dahulu. Al-kibr wa tajabbar. Ya. Sombong, takabbur terhadap apa? Nasab mereka. Tayyib. Wa ghair dzalik dan yang semisal itu dari perbuatan atau amalan Arab jahiliyah. Arab, yakni orang Arab sebelum Islam. Sehingga nanti akan kita dapat penjelasan tentang apa? Tentang jahil itu, jahiliyah itu sendiri. Kita lihat, kita baca selanjutnya. Dan al-jahiliyah itu adalah apa? Nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi aw adam ittiba'il ilmi. Jahiliyah ini adalah penisbahan kepada al-jahl, yaitu apa? Bodoh atau kebodohan. Apa itu al-jahl? Huwa adamul ilm, tidak adanya ilmu. Aw adam ittiba'il ilm, atau tidak mengikuti ilmu, tidak adanya pengikutan terhadap ilmu. Tentunya di sini adalah ilmu din, tentang ilmu agama dari syariat agama Islam ini. Taib. Jadi apa? Jahiliyah adalah apa? penisbahan kepada al-jahl, sehingga dikatakan jahiliyah. Ya. Dan al-jahl itu sendiri adalah apa? Bodoh atau tidak apa? Memiliki ilmu atau tidak adanya pengikutan terhadap ilmu. Taib, Allahu a'lam bissawab. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat, kita lanjut kembali dulu apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna man lam ya'lam al-haq fahuwa jahilun jahlan basitun. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui al-haq, maka dia dikatakan apa? Jahil. Ya, dikatakan jahil, tidak mengetahui dengan jahlan basit. Ya, jahlan basit. Jahlan basit itu dia mengetahui bahwasanya dia tidak apa, dia tahu bahwasanya tidak, dia tidak mengetahui hal tersebut. Akan tetapi apa? Dia menilai dirinya, menyangka kepada, menilai kepada dirinya, dia tidak menilai pada dirinya bahwa dia orang yang mengetahuinya. Dia bodoh atau dia tidak mengetahuinya, tapi dia tidak menilai bahwa dirinya adalah orang yang mengetahui. Jahlul basit. Ya'lam annahu jahilun wa la yazum aw yadhunnu anna aw yadhunnu li nafsihi annahu 'alimun. Ini jahlun basit. Berbeda, ya. Berbeda dengan jahlul murakkab. Ya. Berbeda dengan jahlul murakkab. Kalau jahlul murakkab itu apa? Kita katakan apa? Jahil bodoh yang kuadrat, ya. Bersamaan dengan ketidaktahuannya dia, ya, bersamaan dengan jahilnya dia, ketidaktahuannya dia, tidak adanya ilmunya dia, tambah lagi dia menilai bahwa dirinya adalah alimun, orang yang mengetahui. Nah, ini jahlul murakkab. Kalau jahlun basit, ya, lawannya. Dia apa? Jahilun, tidak mengetahui. Tapi dia juga tidak apa? Menilai bahwa dirinya adalah alim. Lawan dari jahlun murakkab. فَإِنْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَالنَّاسُ قَبْلَ بِعْثَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي جَاهِلِيَّةٍ يَا مَنْسُوبَةً إِلَى الْجَهْلِ. Apabila telah jelas hal tersebut, ya. Fa in tabayyana dhalik, fannasu qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu manusia, ya, dalam keadaan apa? Jahiliyah. Ya, bodoh, tidak mengetahui. Penisbahan kepada al-jahl. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mali innama ahdathahu lahum jahil wa innama yaf'aluhu aw ahdathuhu lahum jahilun wa innama yaf'aluhu jahilun. Maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan dahulunya, yakni manusia dahulunya, sebelum diutusnya Rasul SAW, yang mereka lakukan dari ucapan, dari amalan, tak lain adalah karena apa? Tak lain adalah karena kebodohan yang ada pada mereka. Ya. Wa innama yaf'aluhu jahilun, dan tak lain yang mereka lakukan adalah karena apa? Jahilun, kebodohan. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang tidak mengetahui kebenaran, dia dikatakan jahil. Tapi jahil apa? Jahil basit. Ya. Ya, jahil basit. Apa jahil basit? Jahil basit itu dia apa? Dia mengetahui bahwa dirinya apa? Jahil, bodoh, jahilun. Orang yang tidak mengetahui ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahuinya. Tapi dia tidak apa? Bersamaan dengan itu, dia tidak menilai bahwa dirinya tahu, berilmu. Nah, kalau sudah mengetahui ini, nah, manusia dahulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya demikian. Ya. Mereka dia apa? Di atas kejahilan, kejahiliahan. Sehingga apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan ada di atas kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik. Qala wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihi al mursaluna min yahudiyyatin wa nasraniyyatin fahuwa jahiliyah. Dan demikian pula, ya, setiap apa yang menyelisihi sesuatu yang menyelisihi dengan terhadap apa yang datang dengannya al mursalun, ya, dari para rasul yang diutus, yang datang dari amalan Yahudiyah atau Nasraniyah, fahuwa jahiliyah. Ini juga dari jahiliyah. Wa tilka kanatil jahiliyah al-ammah. Dan ini adalah jahiliyah secara umum atau jahiliyah, ya, al-amah, yang umum. Ya. Fa amma ba'da mab'atsir rasul sallallahu alaihi wasallam qad takunu fi misrin duna misrin. Qad takunu fi misrin duna misr. Kama hiya fi daril kuffar. Maka adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jahiliyah, amalan jahiliyah itu terkadang terjadi, ya, di satu negeri, tidak di negeri yang lain. Ya. Bisa dipahami, ya? Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara jahiliyah itu masih terjadi, akan tetapi apa? Tidak menyeluruh secara umum. Terjadi di satu negeri, tidak terjadi di negeri yang lain. Ya. Seperti misalnya fidaril kufar, ya, terjadi di negeri kufar. Amalan mereka adalah amalan jahiliyah, ya. Ucapan mereka ucapan jahiliyah. Taib. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhs. Dan terkadang terjadi ya pada seseorang, tidak terjadi pada orang yang lain. Ini setelah diutusnya Rasul. Karrajuli ya qabla ayyuslima, seperti misalnya seorang ya sebelum berislam, fa innahu fi jahiliyatin, maka dia berada dalam keadaan jahiliyah ya. Wa in kana fi daril islam, walaupun di negeri Islam. Ya. Fa amma fi zamanin mutlakin fala jahiliyata ba'da mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun fi zamanin mutlak ya, pada waktu ya, zaman yang mutlak, maka fala jahiliyata ba'da la. Fama fi zamanin mutlaq fala jahiliyata ba'da mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun dhahirina 'alal haqq ila qiyamis sa'ah, karena ya akan terus menerus akan selalu ada pada umat beliau ta'ifah ya, sekelompok dhahirina 'alal haqq, kelompok yang selalu menampakkan al-haq ya sampai hari kiamat. Wal jahiliyatul muqayyatu qad taqumu fi ba'd diyaril muslimin fi katsirin minal ashkhasil muslimin. Dan adapun al jahiliyatul muqayyadah, jahiliyah yang muqayyad, terkadang terjadi pada sebagian negeri kaum muslimin ya, dan pada kebanyakan ya individu-individu manusia dari kaum muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada empat perkara ya pada umatku dari perkara jahiliyah. Demikian pula ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Dzar, innaka mar'un fika jahiliyatun, sesungguhnya padamu ada perangai jahiliyah. Wa nahu dzalika, dan yang semisal itu. Ya. Intaha. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun jahiliyah yang muqayyadah ya, ini ya terjadi, terkadang terjadi pula di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Dan ini diisyarahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa pada umat beliau ya ada empat perangai dari perangai jahiliyah. Ya. Sebagaimana tersebut dalam hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula dalam sahihain. Ya. Ketika beliau mengatakan kepada Abi Dzar, bahwa pada Abi Dzar, pada kata beliau kepada Abi Dzar, sesungguhnya padamu ada perangai jahiliyah. Ya. Sehingga setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau sebelumnya itu, sebelum itu ketika dikatakan sesuatu atau segala sesuatu yang menyelisihi ya apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari baik itu dari perangai Yahudiyah ataupun Nasraniyah, maka itu adalah dari perangai Jahiliyah. Dan ini adalah ketika disebutkan Jahiliyah secara umum, ya, Jahiliyah ammah, Jahiliyah yang umum, ya. Ketika dikaitkan dengan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya, terkadang amalan jahiliyah itu terjadi di satu negeri yang tidak terjadi di negeri yang lain. Di negeri kufar terjadi, tapi di negeri kaum muslimin tidak. Atau terjadi pada satu individu seseorang, tapi tidak terjadi pada individu orang yang lainnya. Artinya pada seseorang padanya ya terjatuh ya pada perangai jahiliyah. Ya. Seperti tadi yang beliau sampaikan kepada Abi Dzar misalnya, terjadi tapi tidak terjadi pada yang lainnya. Atau perangai ya, jahiliyah itu ada dan terjadi tapi tidak disebutkan secara amah, secara keumuman, secara menyeluruh, ya. Berbeda dengan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba lihat ringkasannya dari apa yang kita dapat di penjelasan tadi dari beliau. Demikian beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita coba lihat ringkasan dari penjelasan tadi. Qala hafizahullahu ta'ala wa mulakhasu dhalik. Dan apa ringkasan dari penjelasan tadi? Ya. Annal jahiliyata nisbatun ilal jahl wa huwa adamul ilm. Bahwa jahiliyah adalah penisbahan kepada al-jahl, yaitu adamul ilm, tidak adanya ilmu, tidak adanya ilmu, tidak mengetahui. Atau al-jahl, ketika dikatakan jahl, apa? Ya, bagaimana? Apa? Dalam bahasa Indonesia, bodoh. Sama, adamul ilm. Wa annaha tanqasimu ila qismain, ya, dan bahwa jahiliyah ini terbagi menjadi dua macam. Ini ringkasan penjelasan yang tadi, ya. Al-qismul awwal, qism yang pertama, kata beliau, qala al-jahiliyatul 'ammatu, jahiliyah 'ammah. وهي ما كان قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتهت ببعثته او ببعثه ببعثته جاهليه عامه yaitu ya وهي ما كان قبل yaitu jahiliyah yang terjadi sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini telah selesai, telah hilang, ya. Telah hilang, jahiliyah ini telah hilang. Setelah apa? Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqad intahat, ya, ba'da bi'tsatih. Setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan jahiliyah ammah. Yaitu jahiliyah yang terjadi sebelum diutusnya Rasul. Adapun setelah apa? Ba'da bi'atsatih, setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad intahat. Ya, telah hilang. Ini yang pertama. Atsani jahiliyatun khassah. Jahiliyah yang khusus. Yani khassatun bi ba'dhi ad-duwali wa ba'dhi al-buldan wa ba'dhi al-ashkhas, ya, wa hadhihi la tazalu baqiyah, Yang kedua adalah jahilah khasah yang terjadi pada sebagian negeri. Ya. Atau terjadi di sebagian kota. Atau terjadi pada sebagian individu manusia. Kalau terjadi sebagian, maka sebagian yang lain tidak. Ya. Wa hadhihi la tazalu baqiyah, dan ini tidak selalu apa? Ada. Tidak selalu ada dan tidak selalu terjadi. Ini ya. Ini ringkasan yang tadi. Yang pertama ada jahiliyah khassah. Yang pertama adalah jahiliyah ammah, afwan. Yang pertama jahiliyah ammah yang terjadi sebelum diutusnya Nabi. Ketika diutusnya Nabi, maka apa, hilanglah jahiliyah tersebut. Ya, kemudian yang kedua ada jahiliyah khassah. Jahiliyah itu mungkin terjadi tapi di sebagian negeri atau kota atau sebagian ashas, ya, individu seseorang, yang ini menunjukkan hanya sebagian terjadi, tidak pada yang lain. Dan ini tidak selalu terjadi dan tidak selalu ada. Ya. Wa bihadza yattadhih. Qala wa bihadza yattadhihu. Yattadhihu. Khata'u man yu'ammimuna al-jahiliyyah fi hadha az-zaman fayaqulun jahiliyyatu hadha al-qarni wa ma syabaha dhalik. Dengan penjelasan tadi, pembagian tadi, jelaslah kesalahan yang terjadi orang yang mengatakan secara umum, menyeluruh, merata, ya, terhadap al-jahiliyah di zaman ini, di waktu ini. Di mana mereka mengatakan apa? Jahiliyatu hadzal qarni. Jahiliyah di generasi ini, pada generasi ini, zaman ini, atau yang semisalnya. Maka ini kesalahan. Terus bagaimana yang sesuai ketika orang mengatakan tentang ini? Kata beliau, was-sawabu ayyuqala jahiliyatu ba'dhi ahli hadzal qarni. Ya, jahiliyah sebagian apa penduduk, ya, ahli penduduk apa zaman ini atau generasi ini. Au ghalibu ahli hadzal qarni. Ya. Ini yang benar. Artinya apa? Jahiliyah itu mungkin terjadi tapi pada sebagian negeri, sebagian kota atau sebagian ashkhas saja, tidak secara menyeluruh. Jahiliyah menyeluruh. Dia mengatakan secara menyeluruh, merata seluruhnya. Tidak. Tapi hanya sebagian. Ini yang shawab, yang benar. Wa amma at-ta'mim fala yashihha wa la yajuz. Adapun mengatakan secara ta'mim umum, menyeluruh, merata, maka ini tidak benar dan tidak boleh. Ya. Kenapa? Li'annahu bibi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyyatul 'ammah. Kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lenyap, hilang yang namanya apa? Jahiliyatu ammah. Jahiliyah yang umum. Jadi kita pahami Allah Ta'ala a'lam bisawab, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahiliyah itu umum, merata seluruhnya, jahil, dikatakan jahiliyah. Ya. Manusia dahulu dikatakan jahil. Ya, tidak mengetahui, tidak ada ilmu terhadap din ini sebelum diutusnya Nabi. Secara umum, ammah, merata. Tapi ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil zalat, intahat, hilang jahiliyah itu. Setelah, apakah masih terjadi? Terjadi, tapi apa? Ba'd, sebagian. ببعض الدول بعض البلدان بعض ببعض مسن دون مس يا بعض الأشخاص يا di satu negeri tidak di negeri yang lain, sebagian kota tidak di kota yang lain, atau sebagian individu seorang tidak pada individu yang lainnya. Ya, sehingga tidak boleh seorang mengatakan secara keumuman merata menyeluruh jahiliyah. Tapi ya, kalaupun boleh seorang mengatakan apa? Ba'du, ya, sebagian. Ya. Kenapa tidak boleh mengatakan secara umum merata menyeluruh? Tidak boleh. Kenapa? Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyah ammah. Allahu taala a'lam bis-shawab. Ini apa yang dibawakan penjelasan oleh beliau hafizahullahu taala. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini, ya. Al-afu, ya, atas segala kekurangannya atau mungkin terjadi kesalahan dalam bacaan dan penerjemahannya. Nah, dalam demikian pula dalam ucapan dan penyampaiannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.